إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله saat ini Allah pertemukan kita kembali dalam acara yang sama yang pernah kita hadiri di tahun yang lalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini bukan yang terakhir yang kita hadiri, tapi mudah-mudahan insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita juga dapat menghadiri bi khair wa afiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang kita baca maulidnya tadi Sabtu Jumat, dalam akhir fasal kitabnya beliau membawakan walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasil akhlaq bima tadhibu an kitabatihi butunul awrah. Benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersifat dengan budi pekerti yang luhur, yang jika ditulis oleh manusia, diungkapkan dengan bahasa manusia, baik secara lisan atau tulisan, kertas sudah tidak sanggup lagi akan bisa menampungnya. Bagaimana tidak? Akhlak beliau langsung dipuji oleh Rabbul Alamin, saudara. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang agung, azim. Allah tidak katakan ala khuluqin hasan, khuluqin azim. Kenapa? Karena al-azamata tarafuha wasi'. Karena keagungan atau hebat itu adalah meliputi semuanya, luas sekali, tidak ada batasnya. Kalau kepada manusia, maka tidak dikatakan khuluqin azim, khuluqin hasan. Karena itu Nabi menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berlakulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kalau Nabi bukan yang baik, saudara, tapi yang hebat. Hebat azim yang diucapkan oleh yang maha agung yaitu Rabbul Alamin. Tidak ada taranya, saudara. Dan tidak ada berhak untuk dikatakan azim kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa pujian itu akan diutarakan oleh bahasa manusia. Enggak mampu. Wa ma azza an yuqala bima wasafahu al-Qur'an wa arada an fadailihi at-Taurat wal-Injil waz-Zabur wal-Furqan. Kira-kira apa yang bisa diutarakan oleh bahasa manusia terhadap orang yang langsung disifati oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik itu di kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bahasa apa manusia bisa diutarakan, saudara? Rabbul Alamin memuji. إذا الله أثنى بالذي هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى. Kalau sudah Allah aja memuji, maka kira-kira nilai pujian manusia ini seberapa sih? Seberapa nilai pujian manusia ini? Mau dikatakan keterlaluan? Bukan ada keterlaluan, kurang. Muji Nabi kok keterlaluan? Kurang. Kenapa? Allah aja muji. Apalagi manusia yang seharusnya dan wajib muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau kita mau membahas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu isim maf'ul dari hamada yuhammidu tahmidan. Muhammad hamida yahmadu itu sudah muta'addi, memuji. Maf'ulnya mahmud, yang terpuji. Tapi kalau hamada yuhammidu itu litakrir wa takdir, untuk selalu atau bumper banyak. Qata'a yaqta'u, memotong. Qata'a yuqati'u, banyak memotong atau selalu memotong. Hamida yahmadu itu memuji. Hamada yuhammidu, banyak memuji atau selalu memuji. Muhammad orang yang selalu dipuji. Muhammad adalah orang yang banyak dipuji. Namanya aja udah pujian. Khilaf ulama, ada menyatakan yang memberi nama itu adalah ibunya dari ilham lewat mimpi. Ada menyatakan yang memberi nama itu adalah datuknya, kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika beliau ditanya, "Limadza sammaita Muhammadan wa laysa min abaika man ismuhu Muhammad?" Kenapa ya engkau kasih nama wahai Abdul Muttalib, cucu kamu ini Muhammad, padahal kakek-kakek anda tidak ada yang namanya Muhammad? Maka beliau jawab, arju an yuhmada fil ardi wa fis sama. Aku berharap cucuku ini dipuji di bumi dan dipuji di langit Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salahnya puji Nabi. Tidak ada salahnya. Dan tidak ada yang paling layak dipuji setelah Allah kecuali Muhammad Rasulullah. Apapun kemuliaan, apapun keindahan, kalau kamu bandingkan dengan Nabi Muhammad, pasti di bawahnya beliau. Karena itu Habib Ali Al-Habsyi dalam beberapa syairnya berkata, "Ma namdah illa nabi bukan zuna wal khabiyah." Kami tidak bisa puji lagi kecuali Nabi. Kenapa? Seluruh keutamaan, seluruh kemuliaan, seluruh keindahan dibandingkan dengan beliau adalah di bawahnya, saudara. Kalau kita baca di kitab kita, summiya Muhammadan dikatrati khisalihil mahmudah. Dikatakan beliau itu Muhammad, dikasih nama Muhammad itu kenapa? Karena memang semua budi pekertinya adalah baik, terpuji, luhur. Sallu ala Habib Muhammad. Karena itu banyak-banyaklah anda memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan memuji yang lainnya. Inti muji ketua-ketua macam-macam tu. Puji Muhammad bin Abdullah. Enggak usah muji yang lainnya ente. Kalau ente sibuk memuji Muhammad bin Abdullah, maka kamu cinta oleh Allah. Itulah Habib Ali Al-Habsyi, manam dah illan nabi hukan zunawal wal khabiyah. Kemudian beliau meneruskan, memulai bagaimana menerangkan dan menggambarkan sosok Muhammad bin Abdullah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang paling bagus fisiknya dan juga paling bagus moralnya. Berbicara masalah fisik Nabi, enggak ada yang lebih tampan daripada Rasulullah. Enggak ada yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Akana wajhu Rasulillah kasayf?" apakah wajah Rasulullah itu berkilau seperti pedang kalau kena pantulan sinar? Maka beliau menyatakan, la balka anna syamsa tajri fi wajhi. Bukan seperti kilauan pedang, tapi seperti matahari berjalan ada di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Terang benderang, saudara. Mudah-mudahan kita dapat memandang Rasulullah. Orang-orang Arab, kalau kepingin melihat pemandangan yang indah, bukan melihat gunung. Kalau gunung di Indonesia, masya Allah, banyak pohon-pohon dan banyak bunga-bunga. Tapi gunung di Arab yang sudah sampai ke sana, bisa tahu batu-batu yang gede. Atau pergi ke padang pasir yang dilihat dan tumpukan pasir. Mereka kalau ingin melihat pemandangan yang indah adalah menunggu bulan purnama. Mereka menyaksikan gelapnya malam hari jadi terang benderang karena bulan purnama. Ketika mereka asyik memandang bulan purnama, menikmati keindahan bulan purnama, muncullah Nabi Muhammad SAW. Maka manusia lebih senang memandang wajah Rasulullah. Sehingga digambarkan ya gharul badlu min husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasi ma'nahu. Bulan purnama menjadi cemburu karena keindahan wajah Rasulullah. Bingung orang-orang yang berakal untuk mensifatkan keindahan beliau sallallahu alaihi wa sallam. Karena itu pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengubah syair mereka, menulis mereka, mereka itu semuanya adalah sedikit dan kurang, saudara, tentang keindahan Nabi Muhammad. Sehingga Hasan bin Thabit beliau berkata, wa ahsanu minka lam taraqattu aynuk, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khulita mubarra'an min kulli aibin ka'annaka kat khulita kama tasha'u. Yang lebih indah darimu belum pernah disaksikan oleh mata manusia. Yang lebih elok darimu belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan terbebas daripada segala aib. Seakan engkau diciptakan menurut selera dan sekehendak hatimu. Kalau Anda ditawarkan pinginnya hidup model apa? Yang terbaik. Mata bagaimana? Yang terbagus. Kulit bagaimana? Yang terhalus. Rambut semuanya. Begitulah Nabi Allah berikan yang terbaik, yang terindah, saudara. Karena itu, tidak ada yang lebih indah daripada Muhammad Rasulullah. Lebih indah daripada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang bisa melihat matmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntunglah orang yang bisa ketemu dengan Nabi. Wa krimil arwaha minna biliga khairil anani. Mudah-mudahan roh kita menjadi mulia dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam ruang kamar yang sempit malam hari dengan diterangi lampu minyak lagi menjahit, kemudian bawah tidak ada teras dan keramik, saat itu adalah dari tanah. Tengah-tengah menjahit, lampu mati dan terlepas itu jarum dari tangannya jatuh ke bawah, tidak kelihatan. Lagi meraba-raba mencari itu jarum, gelap di dalam kamar lagi, tidak kelihatan itu jarum yang kecil. Maka muncullah Rasulullah, berubah kamar menjadi terang benderang. Jarum yang kecil itu dapat diraih oleh Siti Aisyah. Terkagum-kagum Siti Aisyah, betapa terangnya Anda ya Rasulullah, betapa terangnya wajah Anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, na'am wa'idul iman dan yoni yawmal qiyamah. Kata Nabi, iya wahai Aisyah, celaka bahaya kalau ada nanti dari kiamat orang yang tidak bisa melihat aku. Na'udzubillah, siapa akan bisa menolong kita? Nanti dari siapa? Maka si cahaya itu menyatakan, Muhammad yang diorangkah, yang maliyam, yang mahidin, ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak bisa melihat anda nanti dari kiamat, ya Rasulullah? Man dukirtu indahu falam yusalli alai. Yaitu orang yang aku disebut, tapi tidak bersolawat kepada aku. Lebih mementingkan rokoknya, lebih mementingkan dengan bicara politiknya, lebih mementingkan daripada bicara duniawinya. Diam. Kalau sudah disebutkan, dibacakan maulid Nabi yang khusyuk, jangan sibuk kecuali sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya slogan itu sholawat, saudara. Bukan hanya lafaz, tapi sholawatnya orang yang cinta itu sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang langsung menghubungkan rohnya para musalawat langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda dengan salawat ini harus merasa dekat dengan Nabi, kontak dengan Nabi, lengket dengan Nabi. Begitu, bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar gosida, bukan hanya sekedar suara, tetapi itu adalah cara berhubungan dengan Nabi Muhammad. Cara kontak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhasil panjang lebar sekarang. Akhlak-akhlak demikian ini itulah yang harus kita tuntut diri kita untuk kita ikuti beliau sallallahu alaihi wa sallam. Mengikuti bentuk fisik tidak mungkin. Itu kehendak Allah, tidak mungkin. Kita mau meniru kulitnya Nabi, tidak mungkin. Ketampanan Nabi, tidak mungkin. Tetapi akhlaknya itu yang harus dituntutkan. Katakan anakku di Rasulullah uswatun hasanah. Itu yang harus kita tuntut dari kita. Dan terjadi bagaimana orang mengikuti Nabi, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Ini yang kita mulai sekarang, Ki Abdul Hamid. Ki Abdul Hamid itu dikenal bukan karena pabriknya, bukan karena kendaraannya, bukan karena duitnya. Tidak punya apa-apa. Apanya punya apa? Mobil tak punya Ki Hamid. Jadi itu begitu dia. Mobil kuno, itu pun tak mau di atas nama kan mobil. Alhasil zuhud, bukan itu. Mulanya Ki Abdul Hamid adalah karena mengikuti akhlaknya Nabi. Bittibai wa hubbi abdallahu. Diangkat derajatnya sampai cita-citanya menjadi mulia karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Udahlah, nanti kalau nggak ikuti Nabi hatta itu jadi kaya tetap kina. Kamu kalau tidak ikuti Nabi, insya Allah nanti jadi raja dunia, bukan raja negara. Kamu tetap akan kina. Nggak akan bisa. Kemuliaan itu adalah milik Allah dan milik Rasulullah. Walillahi al-izzatu wa lirrasulihi wa lilmu'minin. Kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Muhammad Rasulullah. Kemuliaan itu milik orang-orang yang beriman. Lilmu'minin. Jangan condong sama kafirin. Jangan condong sama musyrikin. Milik anda itu kemuliaan. Jangan mau ditukar. Anda mau jadi orang yang hina di hadapan orang kafir. Nah, Allah muliakan anda dengan Islam. Allah muliakan anda dengan iman. Allah muliakan anda dengan Muhammad bin Abdullah. Allah muliakan dengan Allah. Kenapa harus anda takluk? Kenapa anda harus mendekat di hadapan orang kafir? Tapi jangan anda hancurkan diri anda dengan itu. Wallahi anda akan hina dunia sampai akhirat. Dia dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sekalipun jadi Amirul Mukminin, tidak pernah membanggakan pakaiannya. Tidak pernah membanggakan gedungnya. Tidak pernah membanggakan kendaraannya. Tetap dalam kesederhanaannya. Pakaiannya bahkan berjahit 17 jahitan. Tetap dia ke pasar, tetap dibawa sendiri barangnya. Enggak pakai kawal-kawalan. Ketika orang-orang berarti Umar terkenal di mana-mana, versi ayat ditaklukkan saat itu, padahal itu Adib Jaya. Apa resepnya, saudara? Apa resepnya? Nahnu gawmun a'adzalallahu bil-islam alam natsubul izza min ghairih. فَإِذَا خَلَقْنَا الْعِزَّ مِنْ غَيْرِهِ أَذَلَّنَهُ اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Kami ini dulu hina, kami ini hina, kami ini jadi pemimpin tapi pemabuk, judi, pemimpin maksiat zaman jahiliyah, kemudian kami dimuliakan dengan Islam. Kita diajarkan taat, kita diajarkan tawaduk, kita diajarkan zuhud, kita diajarkan berzikir. Kami dimuliakan dengan Islam. Karena itu kami tidak akan mencari kemuliaan di luar Islam. Kalau kami mencari kemuliaan di luar Islam, maka kami akan dihinakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Sekalipun Anda mayoritas, kalau Anda mencari kemuliaan di luar Islam, Anda akan hina. Sekalipun di negeri Anda sendiri, Anda akan hina kalau Anda mencari kemuliaan di luar Islam. Jadikan Islam segala-galanya. Jadikan syariatullah segala-galanya. Jadikan Muhammad bin Abdullah segala-galanya. Sosok si Abdul Hamid, mudah-mudahan Allah bangkitkan ada di zaman sekarang ini. Contoh bagi kita, contoh bagi kita, jangan Anda mau tolak-tolak lagi. Tiru Kiai Abdul Hamid. Siapapun yang tidak sesuai dengan jalur Kiai Abdul Hamid, jangan diikuti. Jangan diikuti, saudara. Karena bermunculan di akhir zaman ini ada, maaf, ada ulama kostum, saudara. Pakaiannya ulama, tetapi akhlak tidak ulama. Tapi hati tidak ulama, niat tidak ulama, kostum hanya ulama. Bicara seperti ulama, tetapi hanya suara, saudara. Kiai Abdul Hamid tidak banyak bicara, tidak seperti Taufik ini. Banyak ngomong aja di dalam. Kiai Abdul Hamid tidak banyak bicara, dengan halnya saja orang sudah akan sadar. Tawaduknya, jarang mengangkat kepalanya di hadapan orang. Begitu dia membaca yata waktu alihah, menangis, dia merasa banyak dosa. Begitu dia membaca yata alhamdulillahmin, menangis, doakan saudaranya kaum muslimin. Begitu dia imami sholat, makmumnya hanyut dalam khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Itulah sosok orang yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan karena suara, bukan kostum, tapi itu adalah hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul. Ikuti yang seperti beliau, bukan yang pandai ngomong, bukan yang pandai bicara, tetapi tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Hati-hati, ya, hati-hati. Ini bahaya sekali. Dan itu bukan Taufik As-Sajjad yang berbicara, Nabi Muhammad. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi ini bukan Dajjal di akhir zaman ini. Bukan Dajjal, saudara. Kalau Dajjal itu mengajak orang kafir, sudah tahu. Tapi ada orang yang bawa hadis ngajak orang kafir. Ngajak orang meninggalkan ajaran agama. Itu yang disebut ulama rusuh. Kalau bahasa sekarang, ulama rusuh itu penjahat. Tapi kostum ulama. Hati-hati. Dan ini harus disampaikan karena ini adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan mau tertipu. Wallahi, kalau ki orang itu seperti Ki Abdul Hamid, maka semua akan takluk. Pejabat pun akan takluk kepada beliau. Nahnul muluku haqiqatan wa siwana mulukun la ala tahqiqi. Siapa si raja itu? Siapa? Siapa yang raja itu? Yang pemimpin itu siapa? Ya Kiai Hamid itu pemimpin. Presiden pun kalau datang, dinasihati. Yang adil ya. Yang amanat ya. Jangan dolimi rakyatnya ya. Insya Allah Sri Abdul Hamid kalau masuk istana itu patung-patung di sini toh. Kenapa? Sukan sama Sri Abdul Hamid. Benar apa enggak? Begitu, itu aja saudara. Sekarang, masya Allah, ono orkes hadir di sana. Mana yang mulia? Mana yang diangkat derajatnya oleh Allah? Karena itu, ingatkan. Siapapun orang, ingatkan. Anda ulama pewaris Nabi, ingatkan. Bagaimana Nabi merintahkan? Pejabat yang adil. Pejabat jangan berubah istiqomah. Jangan karena pejabat enggak sholat. Jangan karena pejabat enggak kamu baca Quran. Jangan kamu pejabat enggak pakai syariatnya Nabi. Jangan kamu mulia karena Islam kamu. Kamu mulia karena Nabi kamu. Bukan jabatan kamu. Kapan kamu mendapatkan jabatan tanpa Nabi, tanpa Islam, wallahi kamu di neraka Allah. Pakai Islam di mana-mana. Pakai kita Nabi ada di mana-mana. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menuruti apa yang iya saudara. Kan semuanya berasal dari Kiai Idris. Jadi Kiai Idris ini satu-satunya anak Kiai Hamid sekarang masih hidup. Doakan banyak umur. Saya Nasrul Afian bisa meneruskan Kiai Abdul Hamid, bisa menjaga penerima Kiai Abdul Hamid, bisa meneruskan dakwahnya Kiai Abdul Hamid. Amin ya Rabbul Alamin. Anak-anaknya, seluruh anak-anaknya Gus Tukman, seluruh anaknya Gus Nasir, mudah-mudahan insya Allah jadi solehin, bisa menitip menapak tilasi daripada perjalanan Kiai Abdul Hamid. Amin ya Rabbul Alamin. Kita rindu kepada orang-orang demikian. Kita rindu ya Rabb. Mudah-mudahan insya Allah cita-cita kepada Kiai Abdul Hamid akan menghasilkan kita mengikuti jejak beliau. Dan sambungkan ya Allah dari Kiai Abdul Hamid tapi kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan insya Allah pasukan tetap dijaga dalam tarikhah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan pasukan dijaga mengikuti para habib dan kiai yang saleh. Mudah-mudahan pasukan dijaga dari pesan-pesan segala paham-paham yang keluar daripada ajaran Islam, keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap di dalam tariqah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, sallimna wal muslimin, afina wal muslimin, irhamna wal muslimin, wahfadna wal muslimin, waqina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Afina wa'fu 'anna, irhamna wa la tu'adzibna. Allahumma sur al-islam wal muslimin wa ahlik a'da'ad-din. Syaddid syamlahum ya rabbana. فرج جمعهم خرج يا رب قلل عددهم واجعلهم للغابرين الخاسرين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا وعلى المسلمين الاسلام والايمان. احينا اللهم عليهما وتوفنا عليهما بعد امر طويل في طاعتك ولطف وعافيه يا رب العالمين. ربنا ادنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.